tanah kamu berada, menyinari alam bahagia. Oh bulan di mana kamu berada, menyinari alam bahagia. Wahai punggu, aku ada di sini, menunggu suaramu berbunyi. Wahai punggu, aku ada di sini, menunggu suaramu berbunyi. Oh, rindu rasa hatiku kalau tak memandang wajahmu. Oh, rindu rasa hatiku kalau tak memandang wajahmu. Aku juga kalau tak memandangnya, tidur baring semua tak kenang. Aku juga kalau tak memandangnya, tidur baring semua tak kenang. Bilakah masanya kita berjumpa? Tunggulah hari yang bahagia. Bilakah masanya kita berjumpa? Tunggulah hari yang bahagia. Oh, rindu rasa hatiku kalau tak memandang wajahmu. Oh, rindu rasa hatiku kalau tak memandang wajahmu. Aku juga kalau tak memandangnya, tidur baring semua tak kenang. Aku juga kalau tak memandangnya, tidur baring semua tak kenang. Bilakah masanya kita berjumpa? Tunggulah hari yang bahagia. Bilakah masanya kita berjumpa? Tunggulah hari yang bahagia.